بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini kajian yang kedua dari pembahasan kita mengkaji risalah Sittati Mawadi' min As-Sirah, 6 pelajaran akidah dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang pendahuluan disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala mengawali buku ini. Setelah itu beliau masuk menjelaskan 6 tempat yang merupakan titik penekanan Syekh rahimahullahu taala di sini dalam mengambil manfaat dan pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-mawdi al-awwal, tempat pertama, kisatu nuzulil wahyi, kisah penurunan wahyu atau kisah turunnya wahyu. Iya, ini kisah di dalam sirah dimaklumi adalah kisah yang masyhur, bagaimana wahyu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah turunnya wahyu ini, Syekh rahimahullahu taala akan menjelaskan beberapa atau akan menekankan suatu pelajaran akidah yang sangat berharga, banyak ditelantarkan oleh manusia. Kata beliau rahimahullah, wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allahu biha ya ayyuhal muddassir kum fa'andir ila qawlihi wa rabbika wa li rabbika fasbir. Nah, itu semuanya 7 ayat ya dari surah Al-Muddathir. Kelengkapannya, ya ayyuhal muddathir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Jadi ini sisi pelajaran yang ingin ditekankan oleh Syekh. Apa awal ayat yang dengannya Nabi SAW diangkat sebagai seorang Rasul? Beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang Rasul. Apa isi ayat-ayat itu? Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah dan beri peringatan. Dikatakan berselimut karena dimaklum ya, awal wahyu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering melihat mimpi. Beliau sering melihat mimpi yang datang seperti falak subuh. Maka beliau pun senang untuk melakukan tahannus di gua Hira. Dan tahannus itu adalah beribadah, menyendiri untuk beribadah dalam jumlah malam tertentu. Dalam jumlah malam tertentu. Jadi beliau berada di gua Hira, dan dimaklumi bahwa gua Hira ini itu berada di puncak gunung menghadap ke Ka'bah. Beliau duduk di situ beberapa malam beribadah kepada Allah, kemudian menjauh dari manusia. Iya. Dan beliau beribadah di atas agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan dimaklumi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai seorang rasul, beliau sama sekali tidak pernah beribadah kepada berhala. Ya. Maka di kondisi seperti itu, beliau didatangi oleh Jibril. Kemudian Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak pandai membaca. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ummi yang tidak membaca, tidak pula menulis. Ini dari tanda kenabian beliau. Tidak mampu membaca, tidak mampu menulis. Tapi datang wahyu kepada beliau yang seluruh lapisan manusia dari kalangan cendekiawannya maupun kalangan orang-orang tidak berpendidikannya, tidak ada yang mampu mendatangkan seperti yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah firman tentang nabinya, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik." Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca sebuah kitab pun sebelumnya, dan engkau tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperintah oleh Jibril untuk membaca, beliau berkata, "Ma ana biqari." Aku tidak pandai membaca. Iya. Maka Jibril pun memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelukan yang sangat keras. Kata Nabi, "Hatta balagha minni al-jahd." Hingga beliau dalam posisi sangat susah sekali untuk bernafas. Kemudian dilepaskan lagi. Kemudian Jibril berkata, "Iqra, baca." Kembali Nabi Muhammad mengulangi, "Ma ana biqari." Aku tidak pandai membaca. Kemudian Jibril kembali mengulangi perbuatannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk membaca, dan beliau masih berkata, "Ma ana biqari." Yang kemudian Jibril berkata kepada beliau, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ya, ini 5 ayat dari surah Al-Alaq. Ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi. Dan dengan ini beliau diangkat sebagai seorang Nabi. Adapun ayat yang disebut oleh penulis, itu adalah ayat yang beliau dengannya diangkat sebagai apa? Seorang Rasul. Dan Nabi SAW menghafal, memahami apa yang diucapkan oleh Jibril. Kemudian Rasulullah SAW kembali kepada istrinya Khadijah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dan menyebutkan kepada beliau apa yang terjadi. Iya. Dan beliau kelihatan sangat khawatir, sangat takut dari kondisi yang dia lihat dari keadaan Jibril. Maka beliau berkata, "Laqad khasyitu ala nafsi." Sungguh aku telah khawatir terhadap diriku. Maka Aisyah radhiyallahu atau Khadijah radhiyallahu anha yang menghiburnya, "Kalla wallah la yukhzika Allahu abada." Kata Khadijah, "Tidak demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim wa takrid dhaif wa tahmilul kal wa tuksilul ma'dum." Sungguhnya engkau ini menyambung silaturahmi, memuliakan tamu, menanggung beban orang yang kesusahan, dan kamu memberi pekerjaan kepada orang yang tidak punya pekerjaan. Jadi Khadijah berdalilkan dengan sifat-sifat terpuji Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tidak akan menghinakan beliau sama sekali. Dan ini dari fikih beliau radhiyallahu anha. Iya. Dari fikih Khadijah radhiyallahu anha. Dan beliau adalah orang yang paling pertama menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolongnya, menghiburnya dari kekhawatiran yang beliau alami. Maka beliau pun berkata, "Dasfiruni, selimutilah aku." Iya, selimutilah aku. Nah, kemudian terjadi setelah itu masa fatrah, Jibril tidak datang. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, beliau melihat Jibril yang datang itu duduk antara langit dan bumi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun khawatir dengan pemandangan tersebut. Beliau kembali kepada Khadijah lalu berkata, "Dasiruni, dasiruni. Selimutilaku, selimutilaku." Maka turunlah ayat yang dengannya beliau diutus sebagai seorang rasul. "Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir. Berdirilah, beri peringatan." Iya. Jadi ini mana dari ayat "Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir. Berdirilah, beri peringatan." Disebutkan dengan sifat berdiri, sebab indar itu perlu kepada kekuatan, perlu kepada keseriusan. Walaupun seorang memberi nasihat, memberi peringatan, boleh dia dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, tapi diperintah dengan berdiri, ini menunjukkan bahwa penyampaian ilmu agama, penyampaian dakwah, itu perlu keseriusan dan perlu kekuatan di dalamnya. Iya. Kum, berdirilah, fa'andir, lalu beri peringatan. Beri peringatan. Ini salah satu sifat dari Rasulullah, memberi peringatan. Dan kadang di sebagian ayat dibatasi. "Qul innama ana mundir," katakanlah aku hanyalah memberi peringatan saja. Padahal sifat beliau bukan hanya memberi peringatan. Beliau memberi peringatan dan juga memberi kabar gembira. Sebagaimana diterangkan dalam banyak ayat. "Qum fa'andir wa rabbaka fakabbir," dan terhadap Rabbmu hendaknya engkau mengagungkan, membesarkan. Membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuk pembesaran. Pembesaran dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam nama-nama dan sifatnya. Pembesaran di dalam agama dan syariatnya. Pembesaran di dalam ketentuan dan takdirnya. Iya. Secara umum, seorang hamba membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini sifat seorang da'i. Harus tampak darinya pembesaran kepada Allah. Dia banyak memuji dan membesarkan Allah dalam mengenal tauhidnya, berbaik sangka kepadanya, percaya akan janjinya, kemudian yakin akan pertolongannya. Ya. Ini semuanya dari bentuk-bentuk pembesaran. Demikian pula ia banyak berzikir, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman, "Wala dzikrullahi akbar," dan zikir kepada Allah itu lebih besar. Dan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ketika diutus sebagai dua orang rasul, di antara firman Allah kepada mereka berdua, "Wala taniya fi dzikri," dan jangan kalian berdua terputus dalam mengingatku. Zikir ini harusnya selalu menyertai seorang da'i. Seorang yang mengemban dari tugas-tugas agama. Seorang yang menuntut ilmu. Seorang yang mempelajari agama. Seorang yang ingin mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu hendaknya engkau sucikan. Ini ditafsirkan dengan dua penafsiran. Tafsiran yang pertama, disucikan dari najis. Penafsiran yang kedua, yaitu ditafsir di ma'na wa thiyabaka fatahhir, artinya disucikan dari peribadatan kepada berhala. Sebab kesyirikan itu adalah najis maknawi. Allah firman, innamal musyrikuna najas, sungguhnya kaum musyrikin itu adalah najis. Warrujza fahjur, ya, dan terhadap arrujz hendaknya kamu tinggalkan. Arrujz ditafsirkan patung-patung, ditafsirkan dosa, hendaknya kamu tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, dan jangan engkau memberi dengan maksud memperoleh balasannya lebih banyak. Ya, yang diingatkan bagaimana sifat seorang yang menyuruh kepada Allah, dia hanya membagi dan memberi saja, tidak meminta balasan apapun dari orang yang disuruh dan diajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, in ajriya illa ala Allah, sungguhnya upahku itu ditanggung oleh Allah. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabbmu hendaknya engkau bersabar. Ya, sabar di sini terhadap dua hal. Bersabar terhadap hukum syar'i dan bersabar terhadap hukum kauni. Bersabar terhadap hukum Allah yang sifatnya syar'i, dari perintah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan bersabar dalam hukum kauni, dalam bentuk menerima ketentuan Allah dan takdirnya. Ini ayat-ayat yang agung, 7 ayat yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang rasul. Baik. Jadi ini pembahasan yang pertama dari pelajaran ini, al-mawdhu' awal, tempat pertama ini. Itu penjelasan tentang awal ayat dan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang rasul. Iya. Apa maksud penulis mengingatkan ayat ini? Dan beliau menerangkan bahwa ini adalah awal wahyu yang turun kepada beliau. Beliau diutus sebagai seorang rasul. Untuk memahami maksud penulis di sini, kita harus memahami pembahasan yang kedua disebut oleh penulis. Dan pembahasan yang kedua ini terdiri dari 3 poin. Sebab di pembahasan yang kedua penulis ingin menjelaskan beberapa pendahuluan untuk memahami maksud beliau, sisi pelajaran yang ingin beliau terangkan. Jadi ada 3 pendahuluan yang beliau terangkan di sini. Yang pertama, ya, beliau menjelaskan bahwa kaum musyrikin, keburukan mereka sangat banyak, perbuatan-perbuatan jelek dan keji mereka banyak. Ya. Tapi kenapa yang dilarang di dalam ayat cuma satu saja, peribadatan dari berhala, warrujza fahjur. Ini pendahuluan yang pertama yang disebut oleh penulis di sini. Kata beliau, faida fahimta annahum yaf'aluna asya'a katsiratan wa ya'rifuna annaha min adh-dhulmi wal 'udwani mithla az-zina. Iya. Ini pendahuluan yang pertama. Kata beliau, jika engkau mengetahui bahwa mereka melakukan dosa-dosa yang banyak. Jadi kaum musyrikin itu banyak dosa yang mereka kerjakan dari kekejian yang mereka lakukan. Dan mereka mengetahui bahwa hal itu merupakan kezaliman dan pelanggaran. Ya, mereka juga tahu bahwa itu zulum, waluduan, pelanggaran, kesewenang-wenangan. Mereka paham itu. Mitlu zina wa gairihi, seperti zina dan selainnya. Ya, mereka berbuat zina, riba, dan dosa-dosa besar. Ya, dan banyak ya kengerian-kengerian kaum musyrikin, anak-anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Kalau seorang sudah meninggal, istri juga jadi warisan. Ya, dan banyak kekejian yang mereka lakukan. Baik, bersamaan dengan itu, ini tidak disebut di awal ayat yang Nabi diutus dengannya. Disebutkan perkara yang lain. Ini pendahuluan yang pertama. Pendahuluan yang kedua, kata beliau, wa arafta aydan annahum yaf'aluna syai'an minal ibadah yataqarrabuna biha ila Allah mithlal hajj wal umrah was-sadaqati 'alal masakin wal ihsani ilaihim wa ghairi dhalik. Juga engkau mengetahui bahwa mereka banyak melakukan bentuk-bentuk ibadah. Iya. Ini pendahuluan yang kedua ya. Beliau juga ingin terangkan bahwa kaum musyrikin itu bukan dikatakan mereka punya dosa saja. Mereka juga berbuat ibadah-ibadah. Melakukan taqarrub, hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Iya. Seperti haji. Mereka berhaji, lakukan umrah, bersedekah kepada orang-orang miskin, berbuat baik kepada orang-orang miskin tersebut, dan selainnya. Nah, perhatikan ya. Ini pendahuluan yang kedua. Ternyata mereka punya ibadah. Tapi bersamaan dengan itu, ibadahnya tidak dianggap. Di awal ayat yang Nabi diutus dengannya, tidak diterangkan bahwa mereka punya ibadah. Hanya diterangkan wajibnya meninggalkan kesyirikan mereka. Ini pendahuluan yang kedua. Ya, pendahuluan yang ketiga, ya, beliau ingin jelaskan bahwa dari sekian ibadah mereka, ibadah yang paling agung di kalangan kaum musyrikin, ya, adalah meminta perantara, meminta syafaat dan wasilah. Dan ini adalah kesyirikan, syirik akbar. Dan ini adalah ibadah yang paling agung di sisi mereka, paling agung di sisi kaum musyrikin. Ya, dan ini memperjelas ya pendahuluan yang ketiga ini. Kata Syekh, wa ajalluha indahum asyirk fahuwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ilallahi indahum. Yang paling agung di kalangan kaum musyrikin adalah perbuatan kesyirikan. Itulah hal yang teragung di sisi mereka, yang mana mereka bertaqarrub kepada Allah dengan kesyirikan tersebut. Sebagaimana yang Allah sebutkan bahwa mereka berkata, وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi tujuan ibadah mereka, tujuan ibadah kaum musyrikin kepada berhala-berhala mereka adalah untuk mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. وَيَقُولُونَ, dan mereka juga berkata, haulai syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi mereka beribadah, menganggap itu ibadah yang sangat agung sebagai hal yang memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga menjelaskan, innahum attakhadu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung mereka dari selain Allah. Dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Ya, perhatikannya di dalam ayat sudah ditegaskan bahwa mereka ini hanya menjadikan syaitan sebagai wali-wali. mereka sangka di atas petunjuk padahal tidak di atas petunjuk. Jadi kesimpulan dari pendahuluan yang ketiga, mereka punya ibadah. Dan ibadah yang paling agung di sisi mereka itu adalah bentuk dari kesyirikan secara hukum syar'i. Karena itu wajarlah kalau awal ayat yang Nabi diutus sebagai Rasul memperingatkan tentang kesyirikan ini. Sebab ini adalah perkara yang terbesar. Jadi ini tiga pendahuluan. Ya, kalau dipahami ya, yang pertama bahwa kaum musyrikin banyak berbuat dosa. Dosanya beraneka ragam. Yang kedua, mereka juga punya banyak ibadah. Yang ketiga, mereka mempunyai ibadah yang paling agung di sisi mereka, itu minta syafaat dan kedekatan melalui berhala-berhala mereka, dan itu adalah ibadah yang teragung di sisi mereka. Jadi kalau kita sudah paham tiga pendahuluan dari syekh ini, maka kita akan mampu untuk memahami apa maksud syekh membawakan kisah ini di sini. Ya, dan ini pembahasan yang ketiga, penjelasan tentang maksud tersebut apa. Kata beliau, fa'awwalu ma amarahu Allahu bihi al-indaru anhu qabla al-indari min az-zina was-saraqa wa ghairihima. Iya, ternyata awal perkara yang Allah perintah adalah peringatan terhadap bahaya kesyirikan sebelum peringatan terhadap bahaya zina, mencuri dan selainnya. Iya. Jelas ya? Ini sisi penekanan Syekh rahimahullah. Sisi penekanannya. Iya. Jadi kalau kita paham sudah, ternyata awal dari surah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan dari kesyirikan. Perintah untuk bertauhid dan perintah meninggalkan berhala-berhala rujud. Kewajiban beribadah hanya kepada Allah. Iya. Maka inilah pokok perkara di dalam agama. Inti dari ajaran Islam. Inti dari ajaran Islam. Karena itu tidak benar keislaman seseorang mengaku dia Muslim, tapi kalau dia lihat berhala diibadahi, oh itu masalah ada silam pendapat. Iya. Kalau lihat manusia membuang sesajian ke laut, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan. Iya. Sebagian para ulama, dia katakan bahwa sebagian ulama tidak mengingkari. Dan ini na'udzubillah, orang yang tidak paham apa? Keislaman. Nah, sekadar dia tahu sejarah, Nabi diutus, awal ayat yang beliau diutus dengannya, harusnya dia sudah paham apa inti dari agama Islam itu. Iya. Adalah untuk memurnikan tauhid kepada Allah semata dan menghindari segala bentuk dari kesyirikan. Ini letak penekanan Syekh rahimahullah ta'ala. Nah, ini pembahasan keberapa tadi? Pembahasan yang ketiga. Iya. Kemudian di sini Syekh membawakan beberapa perkara yang merupakan penguat pentingnya masalah ini dan penegas bahwa memang ini masalah yang paling besar. Ya, masalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, ini masalah yang paling besar dari pokok agama. Beliau bawakan di sini beberapa dalil, beberapa bukti lain dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita akan urut ya, pembahasan yang keempat. Syekh menjelaskan di sini penekanan yang membenarkan kesimpulan dari pembahasan ketiga, bahwa kaum musyrikin itu memiliki ibadah yang beraneka ragam. Mereka memiliki ibadah yang beraneka ragam. Iya. Syekh berkata, wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'ala al-asnam wa minhum man ta'allaqa 'ala al-mala'ika wa 'ala al-awliya'i min bani Adam. Nah, juga engkau telah mengetahui bahwa di antara mereka ada yang bergantung kepada berhala-berhala. Di antara mereka ada yang bergantung kepada para malaikat, kepada wali-wali dari anak Adam. Dari kalangan anak Adam. Iya. Jadi ini penguat ya. Sini Syekh menerangkan bahwa ibadah kaum musyrikin beraneka ragam. Kaum musyrikin itu ibadahnya bukan cuma satu saja. Bukan cuma dia menyembah berhala saja. Di antara mereka ada yang berbuat kesyirikan berkaitan dengan para malaikat. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Ya, dan bentuk penyembahannya adalah meminta apa? Tawassul dan wasilah sebagaimana yang akan datang. Dan di antara mereka ada yang menyembah orang-orang salih. Di antara mereka ada yang menyembah pepohonan. Mengambil keberkahan darinya. Iya. Jadi peribadatan mereka beraneka ragam. Beraneka ragam. Bersamaan dengan itu, tetap awal ayat menjelaskan kewajiban memurnikan tauhid kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Tidak dibedakan sama sekali. Walaupun mereka memiliki beribadah, peribadatan yang beraneka ragam, tapi hakikatnya sama. Semuanya adalah apa? Kesyirikan. Baik, ini pembahasan yang keempat. Pembahasan yang kelima, ini penguat yang kedua. Bahwa mereka beribadah untuk meminta syafaat. Kata Syekh rahimahullah, wa yaquluna ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Dan mereka berkata, kami tidak menginginkan dari mereka, dari berhala-berhala, para malaikat, para nabi, wali-wali, kami tidak menginginkan dari mereka kecuali syafaat mereka saja. Perhatikannya, kaum musyrikin tahu bahwa makhluk-makhluk yang mereka ibadahi itu tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan bahaya pada zatnya. Mereka paham. Tapi mereka yakini bahwa para malaikat, para nabi, orang-orang salih adalah makhluk-makhluk yang dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah. Karena itu mereka sangat berharap makhluk yang saleh ini memberi syafaat untuk mereka di sisi Allah. Itu harapan kaum musyrikin. Ya. Dan inilah kesyirikan mereka. Tetap ditegaskan bahwa itu adalah apa? Kesyirikan. Jelas ya? Sebab ayat yang dengannya Nabi diutus sama saja. Hanya memperingatkan warrujza fahjur. Dan tinggalkan berhala-berhala. Hajar. Tinggalkan berhala tersebut. Baik. Selesai sudah ya. Dua penegasan. Dua dalil penegasan menguatkan sisi pelajaran yang ingin ditekankan oleh Syekh di sini dari kisah awal ayat yang beliau diutus dengannya. Kemudian pembahasan yang keenam, Syekh rahimahullah kembali mengulangi dan menegaskan maksud dan pendalilan beliau di tempat yang pertama ini. Kata beliau rahimahullah, wa ma'a hadha bada'a bil indari anhu fi awwali ayatin arsalahu Allahu biha. Fa idza ahkamta hadhihi al mas'ala fa ya busyraka. Iya. Kata beliau bersamaan dengan itu semua, ya sudah berlalu tiga pendahuluan dan dua hal yang menegaskan. Kata beliau bersamaan dengan itu semua, Allah memulai dengan peringatan terhadap bahaya kesyirikan pada ayat pertama yang Allah utus Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ini penegasan yang paling pokok. Setelah itu kata beliau, فَإِذَا أَحْكَمْتَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَيَا بُشْرَكَ. Apabila engkau telah mengetahui masalah ini dengan muhkam, dengan sangat kuat dan jelas, wahai, betapa kegembiraan untukmu. Ya, sebab orang yang paham seperti ini, itu artinya dia sudah masuk ke dalam Islam dengan keislaman yang benar. Dia paham apa itu Islam. Dan orang yang sudah masuk ke dalam Islam, pasti mendapatkan apa? Kegembiraan. Tapi yang menjadi masalah, banyak orang yang tidak paham masalah ini. Seperti yang saya terangkan tadi, dianggap bahwa perkara kesyirikan itu perkara yang sepele, perkara yang biasa. Sebagian orang lagi membahasakan, jangan menjadi sebab kita berselisih. Padahal ini adalah titik dari keislaman yang membedakan antara al-haq dan yang batil. Maka harus dipahami apa Islam itu. Dan Islam itu akan sangat jelas dengan pelajaran yang pertama ini dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita memahami bagaimana ayat yang pertama yang beliau dengannya diutus sebagai seorang rasul. Iya. Baik, setelah itu Syekh rahimahullah ya, di pembahasan yang ke-7 beliau masih ingin menegaskan satu poin lagi untuk menekankan benarnya pendalilan dan pelajaran yang beliau tekankan di sini. Masih ada satu poin penekanan. Ya, jadi kalau kita simpulkan, Syekh menyebutkan 3 pendahuluan dan 3 poin penegasan yang memperkuat sisi pelajaran yang beliau petik di sini. Dan ini yang kita akan baca sekarang, ini penekanan yang ketiga. Kata beliau rahimahullah, khususan idza arafta anna ma ba'daha a'dhabu min as-salawatil khams wa lan tufrat illa fi lailatil isra sanata ashrin ba'da hisar asy-syi'ab wa mauti abi talib wa ba'da hijratil habasyah bi sanatayn. Kata beliau secara khusus, kata Syekh, apabila engkau mengetahui bahwa tidak ada perkara yang lebih agung setelah tauhid ini daripada apa? Daripada sholat 5 waktu. Sebab sholat 5 waktu rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Dimaklumi ya, semua orang paham. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rukun Islam yang kedua apa? Menegakkan sholat. Ya. Jadi sholat 5 waktu. Ini rukun Islam yang kedua. Tidak ada kewajiban setelah itu yang lebih besar dari sholat 5 waktu. Bersamaan dengan itu, lam tufrat illa fi lailatul isra sanata ashrin. Sholat 5 waktu tidak diwajibkan kecuali pada malam isra pada tahun 10 setelah kerasulan. Tahun 10 setelah apa? Kerasulan. Dalam bahasa lainnya 3 tahun sebelum apa? Sebelum hijrah. Iya. Sebab Nabi berada di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Dan beliau di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Iya. Beliau wafat di umur 63 tahun, menjadi rasul di umur 40 tahun. Jadi sholat 5 waktu tidak diwajibkan kecuali setelah berlalu 10 tahun dari kerasulan. Iya. Setelah pengumpulan rakyat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang memboikot kaum muslimin. Ya. Dan setelah kematian Abu Talib, barulah sholat diwajibkan. Dan 2 tahun setelah hijrah ke Habasyah. Sebab hijrah ke Habasyah pada tahun 8 setelah Nabi diutus sebagai Rasul. 2 tahun setelah hijrah ke Habasyah, baru diwajibkan sholat. Jadi 10 tahun ini semuanya dengan berbagai kesulitan semuanya. Semuanya menyangkut perkara apa? Perkara yang pertama ini. Ayat yang pertama turun ini. Untuk berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, penyembahan kepada berhala. Iya. Perhatikannya kuat sekali. Sisi pendalilan-pendalilan Syekh rahimahullahu ta'ala. Ya, tapi ucapan beliau memang perlu dipahami dengan baik dan seksama. Ya, kalau dipahami tadi rincian yang saya berikan, poin-poin pembahasan yang kita paparkan di sini, insya Allah kita akan lebih mudah memahaminya. Kemudian terakhir, ini pembahasan yang ke-8 dari tempat yang pertama dari sirah Nabi. Syekh ingin menegaskan bahwa berbagai kezaliman, perlawanan, permusuhan yang dilakukan oleh kaum musyrikin selama 10 tahun itu semuanya berkaitan dengan apa? berkaitan dengan masalah ini, tidak berkaitan dengan masalah sholat. Sholat nanti tahun 10 diwajibkan. Ini semuanya berkaitan dengan masalah apa? Masalah tauhid. Ini pokok dan inti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ingin ditegaskan oleh Syekh di sini. Karena itu beliau tutup dengan kesimpulan di poin yang ke-8, "Taida arafta anna tilkal umur al-kathirata wal adawata al-balighata, kullu dhalika 'inda hadhihi al-mas'alah, qabla fardhi shalah rajautu an ta'rif al-mas'alah." Ya. Kita beliau, jika engkau mengetahui bahwa banyak perkara itu dan permusuhan yang sangat berlebihan tersebut, semuanya adalah pada masalah ini sebelum kewajiban sholat, kata Syekh, aku berharap engkau telah memahami masalah ini. Ya, saya kira ini jelas sekali ya. Ya, poin-poin yang disebut oleh Syekh. Karena itu siapa yang memahami letak yang pertama atau tempat pertama dari kisah perjalanan hidup Nabi di sini, dari Sirah Nabawiyah ini, insyaallah ta'ala dia akan paham apa inti ajaran Islam itu. Awal ayat yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai apa? Seorang rasul. Baik, wallahu taala alam. Sampai sini dulu. Baik. Fadhlallahu wallahu.